Hey hey hey hey, assalamualaikum. Ada kuburan di sini dan Ebi Fit. Puasa Fit, puasa Fit. Insyaallah puasa dong. Emang kalian puasa kan? Puasa dong. Nih, waktunya puasa. Jangan dekat-dekat bau. Kita jalan-jalan keliling kota sama teman-teman naik sepeda. Baru 5 menit sudah capek terasa. Daripada keliling tak karuan, niat hari ini ikut pengajian. Dapat penuh berkah di bulan Ramadan. Kalau beruntung Pan bisa dapat tajil gratisan. Betul kata orang tua, biar puasa lebih berpahala. Dari mulai sahur sampai maghrib tiba, kita isi dengan hal yang lebih bermakna. Maghrib sudah tiba, saat buka puasa. Ayo semuanya, jangan lupa berdoa. Makan secukupnya, tak usah berlebihan. Perhatikan makan, jagalah kesehatan. Maghrib sudah tiba, saat buka puasa. Ayo semuanya, dalam pikiran cuman ngabuburit, perut terasa makin menjerit, tanggal tua dompet pun pailit. Mudah-mudahan Ramadan ini penggugur penyakit. Penyakit hati, penyakit malas, penyakit iri, penyakit ganas, penyakit marah, penyakit parah, penyakit hilang. Begitu sudah, yang di desa, yang di kota, ada apa? Yang tua atau yang muda, yang pria atau wanita, yang lagi di jalan, yang lagi di pekerjaan. Jangan liatin jam terus. Kalau puasa, sabar lebih bagus. Nanti pun kalau sudah waktunya, maghrib pasti akan tiba. Setelah maghrib tiba, jangan lupa berdoa. Allahumma laka sumtu, rabbika amantu, wa ala rizkika aftortu, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Maghrib sudah tiba, saat buka puasa. Ayo semuanya, jangan lupa berdoa. Makan secukupnya, tak usah berlebihan. Perhatikan makan, jagalah kesehatan. Maghrib sudah tiba, saat buka puasa. Ayo semuanya, ya sudah sabar aja. Yuk.